Hidup di dunia hanya sementara, janganlah sampai kita terlena. Janganlah sampai disia-sia, nanti merugi tiada gunanya. Hidup di dunia hanya sementara, janganlah sampai kita terlena. Janganlah sampai disia-sia, nanti merugi tiada gunanya. Amal ibadah selama di dunia, kekalan hidup di alam sana. Dengan berbekal iman dan takwa, moga dijauhkan dari neraka. Kita manusia diciptakan untuk mengabdi. Kita manusia diciptakan untuk mengabdi kehadiran Ilahi Rabbi. Kepadanya semua kembali. Hidup di dunia hanya sementara, janganlah sampai kita terlena. Janganlah sampai disia-sia, nanti merugi tiada gunanya. Amal ibadah selama di dunia, kekalan hidup di alam sana. Dengan berbekal iman dan takwa, moga dijauhkan dari neraka. Kita manusia diciptakan untuk mengabdi. Kita manusia diciptakan untuk mengabdi kehadiran Ilahi.